Rungu. Yuk, ada oplosan spesial Karang Anyar 2012. Yeah. sawangane kae kanca-kanca asik akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditumpake gledhekan rungso ambulan soale jam kemarin ana temen gemas hadir lagi ya.